Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian kitab Sirah Nabawiyah yang kita ambil dari Ar-Rahiq Al-Makhtum karya Al-Imam Al-Mubarak Furi. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas perang Mu'tah. Tapi sebelum perang Mu'tah ada peristiwa yang harus dijelaskan, yaitu Umratul Qadha, Umrah Al-Qadha. Umrah Al-Qadha adalah umrah untuk mengganti umrah yang gagal dalam Hudaybiyah yang kemarin kita jelaskan itu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setahun sebelumnya sebenarnya sudah berangkat umrah sama para sahabat. Kemudian kafir Quraisy enggak terima. Dikira Rasulullah berangkat ke Mekah niat untuk apa? Berperang. Padahal niatnya cuma umrah. Akhirnya singkat kata terjadi perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah harus balik ke kota Mekah, enggak boleh umrah. Boleh umrah tapi tahun depan. Kalau Hudaybiyah itu tanggal 6 Hijriah, berarti umrah qadha tahun berapa? Tahun 7 Hijriah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Dzulqa'dah beliau berangkat umrah dengan para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarlah fa kharaju illa man istasyhad. Keluarlah orang yang kapan hari ikut Hudaybiyah itu kecuali orang-orang yang mati syahid yang enggak bisa berangkat. Wa kharaja ma'a akharuna mu'tamirin, ditambah yang lain pun ikut berangkat. Jadi kalau Hudaybiyah kemarin 1400, terus tahun berikutnya kan ada yang gugur, ada yang wafat, plus ditambah yang lain. Sehingga jumlahnya umrah qadha ini atau para sahabat Nabi yang ikut umrah qadha ini jumlahnya alfain, 2000 orang. Siwan nisa wasibyan, ya, selain wanita dan anak-anak, berarti lebih dari berapa? 2000. Ini dicantumkan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti kebiasaan beliau, kalau beliau dengan para sahabat meninggalkan Madinah mesti ada yang diserai kota Madinah pemimpin sementara, yaitu Uwaif bin Al-Abbad Ad-Dili. Sebagian mengatakan Abu Ruhum Al-Ghifari, khilaf. Ya, tapi intinya Rasulullah berangkat pada waktu itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat Ansar wal Muhajirin. Singkat kata, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda dukhul raqiban ala naqatihi al-Qaswa. Rasulullah masuk kota Mekah, beliau mengendarai unta beliau yang bernama Al-Qaswa. Karena Rasulullah itu punya hewan-hewan. Dan hewan-hewannya Nabi itu dikasih nama. Untanya Nabi namanya Qaswa. Keledainya Nabi namanya Ufair. Dan bighalnya Nabi namanya Duldul. Jadi Rasulullah SAW masuk menaiki unta beliau yang bernama Al-Qaswa, sedangkan para sahabat bersenjata. Tapi bersenjata bukan untuk perang, bersenjata apa? Pedang saja. Karena memang niatnya bukan untuk apa? Wa kharajal musyrikuna ila jabal Qu'aiqian, al-jabal alladhi fi syamalil Ka'bah, liyarul muslimin. Ya, orang-orang kafir Quraisy keluar dari Mekah semuanya berdasarkan perjanjian tahun lalu kan gitu kan. Boleh kaum muslimin tahun depan umrah. Ya, dan orang-orang kafir Quraisy keluar dari kota Mekah. Mereka berada di jabal yang ada di sebelah utaranya Ka'bah. Mereka melihat dari gunung, melihat kaum muslimin yang melaksanakan ibadah umrah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk berittiba dan melakukan romel. Antum kalau pernah haji atau umrah, sebelum tawaf kita kan harus ittiba. Ittiba itu menjadikan pundak sebelah kanan terbuka. Kalau mau tawaf itu, kalau mau sebelum tawaf kan harus dibuka ini ya, yang sebelah kanan. Jadi kalau ada kain apa namanya ihram, yang tengah kain ihramnya itu ditaruh di bawah ketiak. Jadi ini. Sehingga ininya terbuka. Terus ini yang kelebihnya kainnya ditaruh sini. Yang pernah umroh tahulah. Ininya terbuka. Itu namanya al-ittiba. Rasulullah menyuruh para sahabat untuk melakukan al-ittiba, bahu yang sebelah kanan diapakan? Dibuka. Terus diperintahkan Nabi romel. Apa romel itu? Lari-lari kecil. Kenapa Rasulullah menyuruh itu? Supaya orang kafir Quraisy yang di gunung-gunung tadi itu melihat bagaimana semangatnya kaum muslimin, ya, giat-giat semangat, ya, bau-bau mereka kelihatan dan mereka melakukan romel, sehingga kaum muslimin itu punya wibawa, menggetarkan musuh-musuh Islam. Kewibawaan di depan musuh itu penting. Kewibawaan di depan apa? Musuh itu penting. Akhirnya orang kafir Quraisy melihat kejadian itu dan mereka ya punya pikiran bahwa Muhammad itu gak lemah selama ini. Muhammad itu kuat gitu loh. Kemudian Rasulullah juga memerintahkan, atau ada seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha ini terkenal dengan sebutan penyairnya Rasul. Penyairnya Rasul itu banyak, di antaranya Abdullah bin Rawaha. Di antara juga adalah Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit penyair Nabi. Tapi kali ini yang menyenandungkan syair adalah Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha, ya, di waktu tawaf di Masjidil Haram dia menyenandungkan syair. Hallu banil kuffar an sabilihi hallu faqulul khairi fi rasulihi qad anzala ar-rahmanu fi tanzilihi fi suhufin tutla ala rasulihi ya rabbi inni mu'minun biqilihi inni ra'aytul haqqo fi qabulihi bi anna khairal qatli fi sabilihi al-yawma nadribukum ala tanzilihi darban yuzilul hama an maqilihi wa yudhilul khalilu an khalilihi. Intinya pujian kepada Rasul, pembelaan kepada Rasul, dan siap melawan orang-orang kafir. Itu intinya apa? Syair-syair tersebut. Sehingga itu sekali lagi tujuannya adalah untuk menunjukkan apa? Kewibawaan di depan apa? Musuh-musuh Allah. Ya Rabbi inni mu'minun biqilihi, ya Allah kami beriman dengan apa yang diucapkan Muhammad. Inni ra'aitul haqqo fi qabulihi, sungguhnya kami melihat kebenaran dalam diri Muhammad. In fa in bi anna khairal qatli fi sabili, sesungguhnya sebaik-baik ya peperangan pembunuhan adalah di jalannya, ya di jalan Rasulullah. Al yaum nadribukum ala tanzilihi, hari ini kami akan memukul kalian, maksudnya orang kafir. Jadi adalah syair-syair ya perang urat saraf lah istilahnya kalau sekarang, ya kan. Nah, kemudian Umar bin Khattab melihat Abdullah bin Rawaha menyenandungkan syair di tanah haram, di Masjidil Haram, sedangkan pada waktu tawaf, sedangkan dalam kondisi ihram. Maka Umar marah dan Umar mengatakan, ya benar Rawaha baina yadi Rasulillah wa fi haramillah taqulu syi'ra. Wahai Abdullah bin Rawaha, apakah engkau menyenandungkan syair sedangkan engkau ada di hadapan Rasulullah di tanah haram, sedang melakukan mas ihram, sedang melakukan tawaf di Masjidil Haram, engkau membaca syair? Faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan, khalli anhu ya Umar, biarkan ya Umar, biarkan dia membaca syairnya. Falau falahu wa asra'u fihim min nadhgin nabl, sesungguhnya syairnya Abdullah bin Rawaha itu lebih cepat daripada anak panah untuk menghantam apa? Orang-orang. Jadi itu dalil bahwa perang itu tidak selama-lamanya kekuatan fisik saja. Tapi ada apa? Propaganda-propaganda. Pahamnya? Ada pembuatan opini juga penting gitu loh. Dan sampai detik ini juga begitu. Namanya perang itu tidak hanya mengandalkan apa? Kekuatan fisik, tapi harus ada perang opini dan seterusnya. Ya. Kemudian singkat kata ikhwat al-iman, Rasulullah dan para sahabat melaksanakan tawaf. Di situ dijelaskan ya. Setelah itu Rasulullah setelah tawaf selesai, Rasulullah ke Mas'a melakukan sa'i baina Safa wal Marwa. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan apa namanya? Menyembelih hewan kurban di Marwa. dan seterusnya. Kemudian setelah berlalu 3 hari, kan itu kan saya katakan tadi orang kafir Quraisy menyingkir tadi kan. Selama 3 hari selesai, sudah enggak kuat orang kafir Quraisy karena ada di luar kan. Akhirnya dia mengutus utusan kepada Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali bin Abi Thalib, sampaikan kepada sahabatmu itu, maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau sudah selesai masanya 3 hari, harus pulang kembali ke mana? Kembali ke Madinah. Maka Rasulullah dan para sahabat, ya, karena Rasulullah itu tidak mengingkari janji, maka Rasul dan para sahabat menarik diri balik ke Madinah. Ketika Rasulullah dan para sahabat balik ke Madinah, lah disitulah ada seorang bocah wanita kecil, anak perempuan kecil, dia manggil-manggil Rasulullah, ya ammi paman, paman, paman, paman, jangan kau tinggalkan aku di sini paman. Ternyata itu adalah anaknya Hamzah. Anaknya siapa? Hamzah. Antum paham maksudnya? Kan Hamzah kan sempat hijrah dulu. Wafat dalam perang apa? Perang Uhud. Perang Uhud kan masih awal-awal hijrah. Betul apa enggak? Itu anaknya masih tertinggal di Mekah ternyata. Maka ketika Rasulullah selesai sama Ali, sama yang lain, mau balik ke Madinah, bocah kecil ini ngomong, paman, paman, jangan tinggalkan aku di sini. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya fatana wala Ali, langsung diambil sama Ali, bocah kecil ini. Diambil sama Ali, kemudian sengketa antara Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib dan Zaid, ini rebutan anak kecil. Aku yang bawa, enggak aku yang bawa, enggak aku yang bawa. Aku aja aku, ya gitu. 3 orang. Akhirnya diputuskan Rasulullah bocah kecil ini ikut Ja'far. Bocah kecil ini ikut siapa? Ja'far. Karena apa? Karena istrinya Ja'far itu bibinya bocah kecil ini. Paham? Istrinya Ja'far itu bibinya anak kecil. Jadi istrinya Ja'far itu adalah saudari dari ibunya anak ini. Paham maksudnya? Istrinya Ja'far itu adalah saudari dari ibunya anak ini. Nah, Ja'far sendiri apanya Hamzah? Keponakannya Hamzah. Berarti bocah kecil ini apanya Hamzah? Sepupunya Hamzah. Tapi masih kecil. Akhirnya bocah kecil ini diajak kemana? Ke Mekah. Dirawat sama? Dibawa ke Madinah. Dirawat sama sama Ja'far. Karena itu adalah masih sepupunya Ja'far plus keponakan dari istrinya Ja'far. Paham? Jadi kekerabatannya sangat tinggi. Kalau sama Ali dari jalur satu dok. Iya kan? Tapi kalau dari Ja'far ini dari 2 jalur, dari dirinya Ja'far dan dari istrinya Ja'far. Ya. Kemudian ikhwatal iman, di Mekah itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah sama Maimunah. Sayyidatuna Maimunah bintil Haris al-Amiriyah. Rasulullah menikah sama Ummul Mukminin Maimunah bintil Haris al-Amiriyah. Lah Maimunah ini adalah saudarinya Ummu Fadl. Ummu Fadl itu istrinya Al-Abbas, pamannya Nabi. Paham? Al-Abbas, pamannya Nabi, itu punya istri namanya Ummu Fadl. Ummu Fadl punya saudari namanya siapa tadi? Maimunah. Lah, Abbas sendiri punya anak namanya Abdullah, Abdullah bin Abbas. Berarti Maimunah ini adalah tantenya Abdullah bin Abbas. Masih ingat enggak pernah dengar hadis Rasulullah ya dengan istrinya yang namanya Maimunah tadi itu, Abdullah bin Abbas pernah datang ke rumahnya Nabi, menginap di rumah Nabi. Terus malam-malam Rasulullah sholat, tiba-tiba Abdullah bin Abbas ikut sholat di sebelah kirinya Nabi. Terus diputar sama Nabi kan, ditaruh di sebelah kanannya. Lah, ketika Abdullah bin Abbas nginap di rumahnya Nabi, itu ketika Rasulullah ada di rumahnya Maimunah, bibinya Abdullah bin Abbas. Enggak, antum? Enggak bingung ya? Alhamdulillah. Jadi masih nyambung-nyambung. Jadi Maimunah ini istrinya Rasulullah, bibinya Abdullah bin Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas itu kalau manggil Rasulullah kakak, betul apa enggak? Kakak misanan, kakak sepupu. Abdullah bin Abbas kalau manggil Maimunah bibi. Nah, setelah itulah terjadi pernikahan tersebut. Nah, kemudian terjadi syariah, perang-perang kecil-kecil gitu loh tanpa Rasulullah ikut. ngutus-ngutus banyak. Di sini disebutkan ada Sariyah ibn Abil Auja, Sariyah setelah Rasulullah kembali ke Madinah maksudnya. Selesai itu namanya perang qadha ya. Disebutkan perang qadha sebagai ganti dari perang Hudaybiyah. Mohon maaf, disebutkan umrah qadha sebagai pengganti dari umrah Hudaybiyah yang tahun lalu tidak berhasil. Lah, itu tahun 7 Hijriah. Kemudian tahun 8 Hijriah ini yang akan kita jelaskan terjadi perang besar. Namanya perang Mu'tah. Perang apa? Perang Mu'tah. Wa hadhil ma'raka akbaru liqa'il mushin wa a'zamu harbin damiyatin khadhahal muslimun fi hayati Rasulillah. Perang Mu'tah ini perang terbesar yang pernah dilakukan kaum muslimin ketika Rasulullah masih hidup. Namanya perang apa? Perang Mu'tah. Perang Mu'tah ini musuhnya bukan ecek-ecek lagi. Perang Mu'tah ini musuhnya sudah Romawi. Itu Rasulullah masih hidup loh. Itu Rasulullah masih hidup. Kaum muslimin sudah pernah berhadapan dengan pasukannya Heraklius. Ya. Wahadil ma'rokatu akbar liqa. Ini adalah segede-gedenya pertempuran di zaman Rasulullah. Tapi Rasulullah enggak ikut. Rasulullah ngutus pasukan. Dan ini adalah perang pertama melawan orang Nasrani. Kalau kemarin kan orang munafik, orang Yahudi, kemudian kafir Quraisy kan begitu ya. Nah, perang Mu'tah ini perang pertama kali melawan tentara salib. Perang salib pertama. Itu apa tadi? Perang apa? Mu'tah. Waqat fi Jumadil Ula sana ats-tsamina Hijriyah. Wafqa Agustus atau September tahun 8 Hijriah, iya betul ya. Atau bertepatan tahun 629 Masehi. Iya, betul ya. Sitmi'a tis'in wa isyrin Miladiyah. Jadi pada tahun 8 Hijriah atau 629 Masehi terjadi pertempuran dahsyat namanya Ma'rokatu Mu'tah, perang Mu'tah ini. Mengapa terjadi perang Mu'tah? Sebabnya adalah dulu kemarin kan saya katakan setelah Rasulullah selesai perjanjian Hudaybiyah, salah satu poinnya adalah genjatan senjata selama 10 tahun. Maka tahun pertama digunakan Nabi nyurati raja-raja dunia, betul. Dan diantara yang dikirimi surat adalah Romawi dan juga diantaranya adalah Busra kota kecil. Maka pada waktu itu Rasulullah pernah mengutus seorang sahabat Nabi namanya Haris bin Umair Al-Azdi. Al-Haris bin Umair Al-Azdi. Ini pernah diperintahkan Nabi jadi delegasinya Nabi, dutanya Nabi untuk berkirim surat ke Azimi Busra, ke Raja Busra. Busra itu kota ya, ikut wilayah Syam. Dia ini pemimpinnya Malik atau raja kecil ikut Romawi Raya. Jadi rajanya Busra ini masih ada di bawah Heraklius. Paham maksudnya? Bisa dipahami ya? Jadi bukan Herakliusnya, bukan. Tapi bawahannya Heraklius di kota namanya kota apa tadi? Busra. Busra bukan Basra. Kalau Basra ada di Irak. Kalau Busra adalah kota yang ada di tanah Syam. Tapi belum sampai ke utara jauh. Masih ingat Rasulullah diceritakan ketika umur 12 tahun diajak pamannya ya berdagang dari Mekah ke Syam. Di kota Busra ketemu sama pendeta itu lah. Nah itu Busra itu. Jadi sudah ikut Syam tapi masih di selatan, enggak sampai ke yang jantungnya Syam, Damaskus belum sampai sana. Rasulullah pernah kirim surat ke Raja Busra dibawa oleh Al-Haris bin Umar Al-Azdi. Dan pada waktu itu Surahbil bin Amr Al-Ghassani, dia adalah gubernur Balqa. Balqa itu sekarang di Yordania, Syam, ikut Syam juga. Ditangkap delegasinya Nabi namanya Haris bin Umar Al-Azdi ini, ditangkap, kemudian dia diikat dan dibunuh oleh Syurahbil bin Amr Al-Ghassani. Al-Ghassani itu raja kecil ikut Romawi Raya. Jadi delegasinya Rasulullah itu dibunuh di situ. Nah, pembunuhan delegasi atau duta itu kejahatan perang. Sejak zaman dulu sampai sekarang enggak boleh. Duta enggak boleh diapakan? Dibunuh. Jadi ini tidak sekedar pembunuhan, tapi menantang perang, begitu loh. Akhirnya Rasulullah SAW ingin membalas darahnya sahabat yang tertumpah dibunuh oleh Al-Ghassani tadi. Itu asal-usulnya. Untuk menuntut balas itulah Rasulullah mengirim pasukan. Pasukan ini jumlahnya berapa? 3.000 orang. Pasukan kaum muslimin 3.000 orang. Nah, di sini diterangkan amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadzal ba'ts Zaid ibn Harithah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seorang sahabat Nabi menjadi komandan perang, jenderalnya kaum muslimin, memimpin 3.000 orang, yaitu Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah adalah mantan anak angkat Rasulullah. Di antara julukannya Zaid bin Harithah adalah Hibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia kecintaan Rasulullah. Saking senangnya Rasulullah sama Zaid bin Harithah, sampai-sampai julukannya Zaid bin Harithah itu apa? Hibbun Nabi, kekasihnya Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang menjadi komandan perang adalah Zaid. In kutila Zaidun fa Ja'far. Dan nanti kalau seandainya Zaid gugur, maka Zaid akan digantikan Ja'far. Wa in kutila Ja'far fa Abdullah ibn Rawaha. Dan nanti kalau Ja'far gugur, maka Ja'far akan diganti Abdullah bin Rawaha. Tidak pernah loh Rasulullah mengirim pasukan terus ngomong kayak gitu. Biasanya kan komandannya ini gitu aja kan. Ini enggak, nanti kalau ini gugur diganti ini, kalau ini gugur diganti ini. Itu sudah menjadi isyarat gitu loh. Karena musuhnya ini bukan lagi kafir Quraisy, bukan lagi orang munafik, tapi apa? Romawi Raya. Elemen-elemennya Romawi. Unsur-unsurnya Romawi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih tiga komandan itu. Zaid kalau gugur diganti Ja'far, Ja'far gugur diganti siapa? Abdullah bin Rawah. Berangkatlah pasukan ini, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti kebiasaan beliau, memberi wejangan. Ya uzu bismillah, peranglah dengan nama Allah, jangan karena apa-apa, tapi karena Allah. Fi sabilillah, di jalan Allah. Ya, untuk apa? Man kafara billah, memerangi orang yang kafir. La tuhduru, jangan kalian berlaku curang. Wala tahullu, dan jangan kalian melakukan hulul. Apa hulul itu? Hulul itu nyolong harta rampasan perang sebelum diapakan? Dibagikan. Wala taktulu walidan, jangan kamu bunuh anak-anak. Walam ro'atan, jangan kamu bunuh wanita. Wala kabiron fanian, jangan kamu membunuh orang-orang tua. Wala mun'azilan bisaumaatin, jangan engkau membunuh pendeta biarawan yang ada di gerejanya atau di kuilnya, jangan kau bunuh. Wala taqta'u nakhlan wala syajaratan, jangan kalian menebas, memotong pohon kurma atau pepohonan. Ya, dan janganlah kalian menghancurkan bangunan-bangunan. Itu akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini dicantumkan dalam Sahih Bukhari. Sudah dipesan itu. Jadi tujuannya berangkat perang Mu'tah untuk membalas dendam karena darah sahabat Nabi terburu di sana. Namanya siapa tadi? Al-Haris bin Umair yang darahnya di sana. Maka sebelum berangkat, Abdullah bin Rawaha menangis. Menangis Abdullah bin Rawaha. Maka orang-orang heran, oh, ngapain orang sudah ditunjuk Nabi nanti kalau Zaid wafat diganti Ja'far, Ja'far wafat diganti Abdul bin Rawaha. Nah, sekarang mau berangkat Abdul bin Rawaha nangis. Orang-orang mengatakan, "Mayubki, apa yang buatmu menangis wahai Abdul bin Rawaha?" Qal, "Ama wallahi ma bihubbud dunya." Demi Allah aku menangis bukan karena aku cinta dunia, bukan itu. Tapi aku menangis karena aku pernah mendengar Rasulullah membaca ayat, wa inna minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah, dan tidaklah di antara kalian kecuali akan mendatangi neraka itu, dan itu sudah menjadi ketetapan bagi Allah. Maka nangis nih. Maka orang-orang menghibur Abdullah bin Rawaha dan mengatakan, ya sahibakumullah bisalama, Allah akan menyertaimu dengan keselamatan, engkau akan pulang kembali dengan sehat wal afiat, membawa harta ghanimah dan seterusnya. Kemudian Abdullah bin Rawaha membaca syair lagi. Karena memang beliau itu adalah apa? Penyairnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berangkatlah pasukan Islam menuju ke utara, karena kita tahu ya di sana apa namanya, selatan itu Mekah, ke utara Madinah, Madinah ke utara lagi apa? Tanah Syam. Berangkat ke arah utara. Kemudian ikhwatul iman, dalam perangan ini tentaranya Ghassan tadi itu didukung oleh Heraklius. Kan ini kan perang ini kan sebenarnya kan antara kaum muslimin dengan kerajaan bawahannya Heraklius, kan gitu kan. Tapi ketika tahu seperti itu, maka Heraklius pun membackup, ya, raja-raja Romawi membackup dan ya, turun di negeri Balqa. Balqa itu sekarang di Yordania. Turun di Balqa itu pasukan jumlahnya berapa? 100.000 Romawi. Ya, tapi dengan pasukan-pasukan yang lain, totalnya pasukannya orang-orang Nasrani totalnya adalah 200.000 pasukan. Karena itu kan yang di backup sama Kaisar Romawi berapa tadi? 100.000. Tetapi mereka sendiri sudah punya pasukan, gitu loh. Betul? Sehingga totalnya berapa? Mi'ata alfi muqatilin. 200.000. Jumlahnya pasukannya Nasrani, tentara Romawi dan anak bawahannya 200.000. Bayang di zaman itu loh. Sensus penduduk mungkin gak sepadat zaman sekarang, tapi zaman itu bisa ngumpulkan orang berapa? 200.000. Jumlahnya kaum muslim berapa? 3.000. Subhanallah. Bayangkan 3.000 melawan berapa? 200.000. Maka berangkatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berangkatlah para sahabat. Lam yakun al-muslimun adkhalu fi hisabi liqamit li hadzal jaisil aramram. Enggak sampai masuk di pikirannya sahabat itu menjumpai pasukan segede itu. Ya, kebetulan pada waktu itu Rasulullah. Para sahabat tiba di negeri Ma'an. Ma'an itu di Yordania. Saya pernah ke Ma'an itu. Dekat sama Petra. Ma'an ya. Kota Ma'an itu ada di Yordania sekarang. Maka kaum muslimin ketika tiba di Ma'an melihat musuh 200.000. Bingung. Maka di negeri Ma'an itu, sekarang ikut Yordania. Di negeri Ma'an itu kaum muslimin bermusyawarah. Ini gimana? Gak mungkin kita menang. Tolong ewu melawan 200.000, gimana? Gak masuk akal. Gak mungkin kita yang menang. Akhirnya mereka berpendapat, ayo kita nulis surat. Naktubu ila Rasulillah, fanuhbiruhu biadadi aduwina. Ya, mari kita nulis surat, kita kirim ke Rasulullah yang ada di kota Madinah, mengasih tahu kalau jumlahnya musuh kita ini berlipat-lipat. Ya, 200.000, gak sebanding dengan kita. Supaya Rasulullah mengirim pasukan tambahan. Tetapi pendapat ini ditolak sama Abdullah bin Rawaha. Dan Abdullah bin Rawaha memotivasi manusia dan berkata, ya kaum, wallahi innallati takrahuna lallati kharajtum tatlubuna syahada. Wa ma nuqatilun nas bi'adadin wala quwwatin wala kathratin. Ma nuqatilum illa bihadad din alladhi akraman Allahu bihi. Fantaliku fa innama hiya ihdal husnayain. Imma duhur wa imma syahada. Wahai manusia, wallahi, sesungguhnya sesuatu yang kalian benci sekarang ini adalah sesuatu yang kalian berangkat karenanya. Bukankah kita ingin mencari kesyahidan? Tidak usah kalian minta tolong sama Nabi mengirim pasukan tambahan. Wallahi hanya ada dua kemungkinan, kemenangan atau kesyahidan, dan dua-duanya baik. Tak usah kita minta tambahan dari Rasulullah SAW. Apa maksudnya? Kenapa kalian benci dengan kondisi seperti ini? Bukankah memang niat kalian berangkat dari Madinah? Memang ini yang kalian cari. Kita perang bukan karena senjata, bukan karena apa namanya jumlahnya musuh, bukan. Kita ini perang karena membela agama kita. Cuma ada dua kemungkinan. Kalau tidak kemenangan, maka apa? Kesyahidan. Syahadah. Dan dua-duanya apa? Baik, enggak ada yang enggak baik. Akhirnya sepakat ikut pendapatnya siapa? Abdullah bin Rawaha, enggak pakai apa namanya? Minta tambahan tentara. Eh cuma 3000. Coba bayangin 3000. Terus gak ada senjata kerutuk kayak mana? Betul apa enggak? Nah, 3000 melawan 300. Ya, melawan 200.000. Maka terjadilah peperangan yang dahsyat. Ya, bidayatil qital wa tanaubul quwad. Terjadilah permulaan perang di tempat namanya Mu'tah. Wa hunaka fi Mu'tah iltaqal fariqani, dua pasukan bertemu. Wa badal qitalul marir 3000 rajulin yuwajihuna hajamat 200,000 muqatilin. 3000 orang melawan serangan dari 200.000 tentara musuh. Ma'rakatun ajibah tusyahidu ad-dunya bidahsyah wal hira. Perang yang sangat dahsyat yang pernah disaksikan dalam sejarah umat manusia. 3000 melawan 200.000. Walakin idha habbat rihul iman ja'at bil ajaib. Inilah iman kalau sudah menancap dalam hatinya seseorang, hal yang mustahil pun dilalui. Itu kalau enggak iman enggak mungkin 3000 orang mau melawan 200.000 itu. Maka peperangan terjadi, panji perang dibawa Zaid bin Harisa. Zaid bin Harisa bertempur dengan gagah berani dan gugur dalam perang itu. Ketika Zaid bin Harisa gugur, langsung panji perang dibawa oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far ini singanya sahabat, pendekarnya sahabat. Dan pada pertemuan lalu saya katakan ya bahwa Ja'far ini kan kembali ke kota Madinah setelah Rasulullah selesai perang Khaybar. Jadi Ja'far ini hijrahnya bukan dari Mekah ke Madinah, tapi dari Habasyah ke Madinah. Saking senangnya Rasul sampai Rasul berkata, aku enggak tahu kenapa aku bahagia ini. Karena menang Khaybar ataukah karena kedatangannya Ja'far. Itu dalil saking cintanya Nabi sama siapa? Ja'far. Wajahnya mirip Nabi, akhlaknya mirip Nabi. Yang kemarin saya jelaskan itu. Maka dibawa bendera oleh Ja'far. Ja'far ini seperti singa. Dia mengaum, ya dia perang dengan gagah berani, tetapi keberanian akan dikalahkan dengan jumlah yang banyak. Betul apa enggak? Beliau ditebas apa namanya tangan yang mana dulu itu, tangannya ditebas, ya tangan satunya ditebas, maka beliau mengambil ya dengan tangan kirinya, tangan kanannya ditebas, putus ini tangannya Ja'far. Maka Ja'far langsung mengambil panji perang dengan tangan kirinya, ditebas sehingga dua-duanya hilang, dua tangannya Ja'far ya kena tebasan pedang sehingga apa namanya terpotong dari jasadnya. Kemudian datanglah pasukan-pasukan yang banyak dan membunuh Ja'far, dan Ja'far terbunuh. Wa inna rumiyan darabahu darbatan qata'athu nisfain. Bahkan ada yang mengatakan orang Romawi telah menebas tubuhnya Ja'far dan membelahnya jadi dua. Fa'athabahullah bijanahaini janahaini fil jannah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menggantikan kedua tangannya Ja'far dengan apa? Sayap. Dua sayap di surga. Yatiru bihima haithu yasha'. Jadi Ja'far itu di surga dengan dua sayap. Kemana pergi, kemana aja, terserah dia. Pakai sayap. Walidhalika sumya Ja'far at-toyar. Semenjak itu Ja'far dijuluki at-toyar. Si Ja'far yang bisa apa? Yang bisa terbang. Wa bi Ja'far dzul janahaini, dan setelah itu Ja'far dijuluki Ja'far yang memiliki dua sayap. Kata Abdullah bin Umar, saya berdiri di atas jenazahnya Ja'far pada hari itu, maka aku hitung ada 50 tusukan sabetan pedang, semuanya ada di depan, enggak ada yang di belakang. Dalam riwayat yang lain dikatakan wajadna ma fi jasadi bid'an wa tis'ina min tu'natin wa rumyatin. Sebagian riwayat mengatakan bahwa aku jumpai dalam jasadnya Ja'far itu ada 90 sekian tusukan dan sabetan pedang. Semuanya ada di mana? Di depan, enggak ada di belakang. Maksudnya apa itu? Maju terus. Enggak pernah mundur. Seandainya mundur kan kena punggungnya. Betul apa enggak? Dia enggak pernah menyerang. Maka diganti oleh siapa? Abdu bin Wahab maju mundur. Terus dia meyakinkan dirinya membaca syair lagi. Aksamtu ya nafsi latanzilannahu karihatan au ladutawi annahu. Aku bersumpah wahai jiwa, engkau harus turun, kamu benci maupun senang. Maka diambillah panji perang itu oleh siapa? Abdullah bin Rawaha. Dia perang dengan gigi, dengan apa? Berani, dan dia pun tewas dan gugur. Karena keberanian akan dikalahkan dengan apa? Musuh yang sangat apa? Yang sangat banyak. Tiga-tiganya gugur. Jumlah kecil, komandannya mati kabeh. Bingung. Kaum muslimin bingung. Akhirnya ada seorang laki-laki namanya Thabit bin Akram radhiyallahu anhu. Beliau langsung ngambil panji Islam dan mengatakan, wahai kaum muslimin, segera tunjuk, segera musyawarahkan siapa yang akan membawa panji perang ini, yang menjadi komandan ini siapa, segera tunjuk. Gak boleh perang tanpa komando, gak boleh. Hancur kalau perang tanpa komando. Betul apa enggak? Ya kamu yang bawa bendera. Lu jangan saya cuma usul tok. Akhirnya orang-orang sepakat, Khalid bin Walid. Khalid bin Walid membuat apa? Membawa panji perang. Khalid bin Walid menggambarkan kedahsyatan perang Mu'tah itu. Kata Khalid bin Walid, laqad inqata'at fi yadi yauma Mu'tah tis atasyaf. Telah patah pedang yang aku bawa dalam perang Mu'tah itu, 9 pedang patah semuanya. Nah, Khalid itu si jiwang padha karo wong sewu. Mati kabeh musuh ini ngono lho. Ku sampai Khalid itu ngentekno pedang piro, Mang? Saya ada di tanganku itu 9 pedang semuanya patah. Sampai aku enggak punya senjata lagi, cuma pisau tok. Bayang. Ya? Laqad inqata'at fi yadi yawma mu'tatis at asyaf. 9 pedang patah semuanya. Fama baqiya fi yadi illa sahifatan yamaniyah. Tidak ada lagi senjata di sisi kecuali pisau Yaman. Ya? Itu menunjukkan saking dahsyatnya apa? Perang ini. Maka dengan kehebatannya Khalid mengatur strategis gimana untuk ya mengecilkan kerugian. Akhirnya Allah memberi kemenangan dengan bisa menarik mundur dan seterusnya. Kalau mengalahkan ngentai, gak mungkin lah mereka jumlahnya berapa. Tapi paling tidak bisa mengatur strategis dan mereka tidak bisa lari, dan orang Romawi gak ngejar, itu udah hebat. Artinya bisa meloloskan diri dengan mengurangi apa? Kerugian. Rasulullah SAW mengatakan, itu kan terjadi peperangan di mana tadi? Di Mu'tah, di negeri Syam sana. Itu Rasulullah ada di mana pada waktu itu? Ada di Madinah, dan Rasulullah menceritakan itu kepada orang-orang yang gak ikut perang. Rasulullah mengatakan, akhadar rayata Zaid fa'usibah. Sekarang bendera perang dibawa oleh Zaid, dan sekarang Zaid telah gugur. Thumma akhadha Ja'far, sekarang panji perang dibawa Ja'far, dan Ja'far berperang, fa'usibah, dan Ja'far gugur. Thumma akhadha rayata Abdullah ibn Rawaha, kemudian panji perang dibawa Abdullah bin Rawaha, dan Abdullah bin Rawaha gugur. Rasulullah menceritakan itu di mana? Di Madinah. Sambil nangis Rasulullah. Tiga-tiganya dicintai Nabi semua itu. Aduh, kalau sering saya ceritakan di tempat ini bagaimana sayangnya Rasulullah sama siapa? Zaid bin Harisa. Disayangin Nabi luar biasa nih Zaid nih. Dan sudah terlalu sering saya ceritakan di sini. Sampai nanti akhirnya Zaid bin Harisa punya anak. Namanya siapa? Usama bin Zaid, sangat dicintai Nabi luar biasa. Nah, untuk menerangkan kisahnya Zaid bin Harisa, Usama bin Harisa panjang, dan ini sudah saya ceritakan di kitab sebelum ini. Betul apa enggak? Sampai nanti Usama punya anak, tapi Rasul sudah wafat. Anaknya Usama ini bertabiin apa enggak? Tabiin. Ada seorang sahabat Nabi melihat anaknya Usama ini. Maka sahabat Nabi mengatakan, wallahi seandainya Rasulullah masih hidup, Dan Rasulullah melihat anaknya Usama ini, wallahi Rasulullah akan cinta sama anaknya Usama ini. Apa maksudnya? Itu karena semuanya dicintai Nabi, bapaknya, ibunya, kan istrinya Zaid bin Harithah siapa? Umur Aiman, Umar Aiman dicintai Nabi, disenangi Nabi, bahkan hormat. Nabi itu manggil Umar Aiman dengan apa? Ya Umma, wahai ibunda. Karena yang merawat Nabi ketika Nabi masih apa? Masih kecil. Ya sedih Rasulullah ini lihat Zaid gugur. Setelah itu Ja'far gugur, tambah sedih lagi. Ya, misananya Nabi, wajahnya mirip Nabi, akhlaknya mirip Nabi, masih satu keluarga sama Nabi. Ditambah Abdullah bin Rawaha, pembelanya Nabi, penyairnya Nabi. Rasulullah bercerita sambil nangis. Setelah itu apa? Tsumma akhadar rayata sayfun min suyufillah. Setelah itu panji perang Islam, bendera Islam di bawah dan diambil oleh pedang di antara pedang-pedangnya Allah. Kemudian Allah memberi kemenangan. Tsumma fatahallahu alaihim, kemudian Allah memberi kemenangan kepada mereka melalui pedangnya Allah tadi. Tak disebutkan nama Khalid, betul apa enggak? Jadi para sahabat, sopo pedang Allah ini? Ternyata siapa? Khalid. Semenjak itulah Khalid bin Walid dijuluki apa? Saifun min suyufillah al-maslul. Pedang di antara pedang-pedang Allah yang terhunus. Maka Khalid bin Walid berhasil mengatur strategis, akhirnya mengurangi angka kurban dan seterusnya. Maka peperangan ini efeknya sangat dahsyat. Kaum muslimin memang enggak bisa mengalahkan Romawi Raya. Ya memang enggak mungkin, berat itu nanti di zamannya siapa? Di zamannya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memberantas pasukan Romawi sehingga mereka menyingkir dari tanah Syam sampai ke Konstantinopel. Turki kalau sekarang. Nah, nanti Konstantinopel itu baru digasak di zamannya Muhammad Al-Fatih. Tapi zamannya Umar itu berhasil mensterilkan negeri Syam dari unsur-unsur Romawi. Padahal dulu Romawi ada di Syam itu. Paham maksudnya? Makanya zamannya Umar itu menumbangkan Persia seakar-akarnya. Di zamannya Umar memberantas Romawi tapi enggak akar-akarnya. Paham enggak maksudnya? Karena mereka lari kemana? Konstantinopel. Tapi tumbang di Syam, hancur. Kaisar Romawi mengungsi dari Damaskus ke Konstantinopel sana. Itu masih nanti, tapi pada waktu itu adalah pertemuan pertama antara tentara Islam dengan apa? Pasukan Salib atau Romawi. Memang perang ini gak menang, tetapi efeknya dahsyat. Efeknya kemenangan bagi kaum muslimin. Coba antum bayang loh, biasanya itu melawan suku-suku Badui, melawan orang Yahudi, melawan orang munafik, melawan kafir Quraisy. Meskipun mereka hebat-hebat, tangguh-tangguh, gede-gede, jumlahnya banyak, tapi juga gak ada apa-apanya kalau dibandingkan sama Romawi. Setelah peperangan ini, secara politik kaum muslimin terangkat di seantero Jazirah Arab. Setelah kejadian itu, siapa yang berani orang Arab sama Rasulullah dan para sahabat? Kafir Quraisy juga mikir-mikir, lu Muhammad nih Romawi dilarang, dilawan. Paham gak maksudnya? Setelah itu mikir-mikir ini siapa? Makanya setelah perang ini nanti besok saya terangkan Fathu Makkah. Apa Fathu Makkah itu? Menaklukkan kota Makkah. Karena mereka juga mikir, jangan kan kita orang kafir Quraisy, menurut mereka ya, ini Romawi loh ditantang. Akhirnya ciut semuanya musuh Islam. Paham maksudnya? Yang di Jazirah Arab itu loh, ada orang suku-suku Badui, ada Khotofan, ada orang Yahudi, ada orang munafik, ada kafir Quraisy. Semenjak ada peperangan itu, secara politik namanya Nabi terangkat ke atas di seantero Jazirah Arab. Karena mereka mikirnya bukan kalah menangnya lagi. Yang dipikirkan kok bisa Muhammad yang kecil sama sahabat-sahabatnya menantang siapa? Rom. Itu yang dijadikan garis besar di sini. Makanya setelah itu kan menjadi cikal bakal besok ini akan terjadi apa? Penaklukan kota Mekah juga. Karena Mekah juga merasa enggak mampu menghadapi pasukannya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan peperangan ini ya, jumlah kaum muslimin bayanglah berapa yang gugur kira-kira. Fastasyada yauma idzin minal muslimina 12 rajulan. Yang gugur dalam perang Mu'tah ini jumlahnya kaum muslimin 12 orang. Saman kira-kira 12 tok mean. Tapi darahnya kaum muslimin itu mahal, betul apa enggak? 12. Itu kan menunjukkan saking hebatnya. Pengusus sak menukai kok mek wafat berapa? 12 orang. Ammar Ruman, ada pun yang mati dari orang Romawi, falam yu'raf adatu qatlahum, enggak bisa diketahui saking akeh. Khairu anna tafsilal ma'raka yadullu ala katratihim, hanya saja peperangan ini menunjukkan betapa banyak tentara Romawi yang gugur. Antum jangan heran. Tak kasih tahu ya. Perang Badar 300 melawan berapa? 1000. Itu yang 1000 digolong sama Allah, ditolong sama Allah kaum muslimin. Perang Qadisiyah yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas di zamannya Umar bin Khattab melawan Persia Raya. Jumlahnya kaum muslimin 4000 orang. Jumlahnya tentara Qadisiyah 80.000. Kalah yang 80.000. Antum baca lagi perangnya di zamannya Utsman bin Affan ketika membuka dan menaklukkan Afrika Utara, tentara barbar. Masih ingat? Seorang sahabat Nabi, Abdullah bin Zubair bin Awam, yang berhasil memburu tentara, yang berhasil membunuh raja barbar pada waktu itu. Barbar itu mana? Antum kalau pernah dengar barbar, barbar itu mana? Barbar itu Afrika Utara, Tunisia, Maroko, Mauritania, Aljazair, itu dulu namanya bangsa barbar. Kalau sekarang ya sudah jadi Arab semua, tapi dulu itu barbar namanya. Itu jumlahnya kaum muslimin kurang lebih 20.000. Jumlahnya orang kafir Quraisy 200.000. Dimenangkan oleh berapa? Itu sudah biasa tentara Islam mengalahkan itu. Makanya jangan heran. Karena mereka, makanya perhatikan. Umar bin Khattab nih, sebelum mengutus tentara pasukan Islam, dia panggil panglima perangnya. Umar bin Khattab mengatakan begini, perhatikan, ini luar biasa ini. Umar bin Khattab berkata kepada panglima perang, wahai tentara Islam, wallahi yang aku takutkan bukan musuh-musuh kalian. Aku gak takut. Yang aku takutkan itu bukan musuh kalian, tapi yang aku takutkan adalah diri-diri kalian. Sesungguhnya selama ini kalian dimenangkan oleh Allah karena maksiat yang dilakukan oleh musuh-musuh kalian. Seandainya kalian melakukan maksiat, maka mereka yang lebih berhak untuk dimenangkan oleh Allah. Maka minta tolonglah kepada Allah untuk bisa mengalahkan diri-diri kalian sebelum kalian minta tolong kepada Allah untuk mengalahkan musuh-musuh kalian. Paham gak maksudnya? Kenapa kaum muslimin ini dimenangkan Allah? Karena maksiat yang dilakukan oleh musuhnya. Lah kalau kita melakukan maksiat yang dilakukan oleh mereka, siapa yang dimenangkan Allah? Ya terserah, siapa sing jumlahnya akeh, siapa sing. Lah bagaimana kaum muslimin sekarang ini dimenangkan Allah? Wong seluruh maksiat yang dilakukan wong kafir dilakoni wong Islam kabeh. 300 perang Badar mengalahkan 1000. Mengapa? Karena yang 300 ini setia melakukan ketaatan, tidak melakukan maksiat yang dilakukan 1000. Perang Uhud jumlah kaum muslimin cuma berapa? 700, karena orang kurang munafik lari dari perang 300, sehingga jumlahnya kaum muslimin cuma 700 melawan 3000 pasukan tentara kafir. Di awal-awal yang 700 memenangkan peperangan sampai lari tunggang langgang nih orang kafir Quraisy. Tapi gara-gara kaum muslim melakukan maksiat, tidak taat sama perintah Nabi, suruh jaga apa? Bukit Rumat membawa panah, mereka turun. Ketika mereka maksiat, dikalahkan sama Allah. Lah, saya mau tanya, selama ini, sekarang ini, maksiat mana yang dilakukan orang kafir yang tidak kita lakukan? Entah paham maksudnya? Bagaimana kita dimenangkan Allah? Wong kita yang dimenangkan karena mereka maksiat, kita enggak maksiat. Nah sekarang ini maksiat yang mereka lakukan, kita lakukan. Mereka riba, kita riba. Mereka buka urat, kita buka urat. Ya, mereka melakukan ini, kita juga melakukan. Kita mengikuti mereka. Makanya perhatikan. Peperangan sesungguhnya adalah dengan orang barat memasukkan ideologi mereka, memasukkan kultur mereka, budaya mereka. Kalau mereka tahun baru, kita tahun baruan. Mereka natalan, kita ikut natalan. Pasti kalah. Sebelum perang pasti kalah. Dan enggak sadar kaum muslimin itu. Ngono kok enggak paham orang Islam itu. Pokoknya wis awakmu elok mereka, budayanya, kulturnya, akidahnya, enggak mungkin kamu menang. Enggak mungkin. Itu sudah diomongkan oleh Umar bin Khattab. Kalian itu dimenangkan oleh Allah karena maksiat yang dilakukan musuh kalian. Nek kon elok, elok mereka melakukan maksiat, sing menang liu sing akeh pasukane, sing akeh senjatai. Bisa dipahami? Nah, maka dari itulah kita enggak boleh gitu. Islam itu agama menjunjung toleransi. Jangan pernah mengajari umat Islam toleransi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat zaman itu orang kulit hitam enggak dapat tempat. Yang namanya kulit hitam itu budak. Tapi Rasulullah menempatkan Bilal sebagai muazin. Rasulullah punya cucu yang ganteng, rupawan, putih, bersinar, namanya Al-Hasan. Dia taruh di sebelah kanan. Rasulullah punya seorang bocah kesayangannya, dia namanya Usama bin Zaid, hitam, legam, keriting. Dua-duanya dipangku sama Nabi. Ya Allah, aku cinta keduanya, cintailah keduanya. Itu sebelum ada human rights, belum ada itu hak asasi manusia, PBB, belum ada itu. Udah ada Islam mengajarkan itu. Ya, Rasulullah jauh-jauh hari ketika zaman itu enggak ada loh. Zaman itu budak ya budak. Orang kulit hitam dihina-hina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada, Rasul mengatakan la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada kemuliaan bagi orang Arab atas non-Arab kecuali takwa. Tidak ada keutamaan orang kulit putih atas kulit hitam kecuali dengan takwa. Sudah diomongkan Nabi dengan lisannya itu. Jadi ojo ngomong toleransi karo umat Islam. Rasulullah tadi kan baru saja kita jelaskan, jangan kalau ada biarawan pendeta masuk gereja jangan diapakan. Tadi barusan saya sampaikan. Islam sudah paham, paham-pahami. Toleransi itu adalah tidak mengganggu mereka. Toleransi adalah tidak mengganggu mereka, tidak membuat kerusuhan kepada mereka, dan biarkan mereka ibadah sesuai dengan keyakinannya. Itu kita paham. Itulah makna toleransi. Bukan berarti kemudian engkau apa? Nimbrung di situ, ikut azan di situ, baca Quran di situ. Kan ngopo? Itu bukan toleransi. Ya, bukan toleransi. Itu namanya sinkretisme agama. Campur aduknya agama. Bukan itu toleransi. Bahkan pembuat Pancasila dulu tidak memaknai Pancasila seperti itu. Bahkan para pembuat Pancasila, para pendiri bangsa ini membuat Pancasila itu supaya rukun, itu pun tidak sampai mikir seperti ini, betul apa enggak? Yang buat Pancasila dulu itu loh, supaya kita toleransi, saling menghargai, itu pun enggak sampai berpikiran dengan cara kalau waktunya ke tempat ibadah itu ikut bareng-bareng. Bukan itu yang dimaknai oleh para pendiri dan pembuat Pancasila dulu, betul apa enggak? Yang buat Pancasila para kiai-kiai, betul apa enggak? Itu pun niatnya enggak seperti itu, jangan dimaknai seperti itu. Ya, makna dari toleransi itu kalau memang urusan sosial kita punya tetangga yang Kristen, tetangga Yahudi, tetangga non muslim, dia itu sakit, silakan dijenguk, dapat pahala sampean. Dia kekurangan, kita bantu, sampean dapat pahala. Dia butuh mobil kita untuk ke rumah sakit, sampean bantu, dan harus dibantu. Kita sudah paham itu. Itulah toleransi. Kalau mereka membutuhkan, kita kasih. Kalau mereka kesusahan, kita bantu. Kalau mereka membutuhkan pertolongan, kita tolong. Itu urusan sosial. Betul apa enggak? Tapi kalau sudah rananya rana apa? Akidah. Enggak boleh campur aduk. Antum tahu? Nabi Isa itu punya mukjizat banyak. Di antara mukjizatnya Nabi Isa adalah bisa ngomong ketika masih bayi, masih buayan gini loh. Sudah bisa ngomong. Dan pertanyaan saya, tolong dijawab. Ucapan apa yang diucapkan pertama kali Nabi Isa ketika bayi itu? Nabi Isa kan bisa ngomong ketika bayi. Pertanyaan saya, ketika Nabi Isa ngomong ketika bayi, yang diucapkan pertama kali apa? Apa? Qala inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Ketika bayi itu, omongan pertama kali, inni Abdullah, aku adalah hambanya Allah. Ataniyal kitab, Allah memberikan kepadaku Alkitab, yaitu Injil. Waja'alani nabiyya, dan Allah menjadikan aku seorang nabi. Nabi Isa alaihissalam, terakhir ya, karena sudah selesai ini kan. Jadi manusia terhadap Nabi Isa itu terbagi menjadi tiga golongan. Golongan pertama adalah golongan orang Yahudi. Orang Yahudi ini menuduh dan menganggap dan meyakini bahwa Nabi Isa adalah waladuz zina, ibnuz zina, anak hasil zina. Karena menurut keyakinan Yahudi, Maryam ini berzina. sehingga punya anak namanya Isa, itu dianggap anak hasil zina karena mereka tidak mengimani kerasulan Nabi Isa. Itu kelompok pertama, kelompok yang tafriq, meremehkan, menghina-hina, merendahkan. Kelompok kedua adalah kelompok kebalikan yang pertama. Kalau pertama tadi meremehkan, mengejek, menghina, kelompok yang kedua ini kebalikannya, mengkultuskan. Mereka adalah kaum Nasrani. Kaum Nasrani ini yang berkeyakinan bahwasanya Nabi Isa adalah putra Allah, bahwasanya Nabi Isa adalah Allah. Di antara mereka ada yang punya keyakinan, ya, beberapa sekte mereka meyakini bahwa Nabi Isa adalah anaknya Allah. Ada yang meyakini Nabi Isa adalah Allah itu sendiri. Nah, pendapat yang benar adalah pendapat yang nomor 3, yaitu kaum muslimin. Tengah-tengah antara kelompok yang merendahkan dan kelompok yang mengangkat di atas tempatnya, tidak sesuai tempatnya. Itu kelompok tengah-tengah yang mendudukkan secara proporsional. Nabi Isa menurut Islam itu Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Dikatakan hamba Allah untuk membantah orang Nasrani yang mengatakan Nabi Isa anak Tuhan. Dikatakan Rasul Allah untuk membantah orang Yahudi yang mengatakan bahwa Nabi Isa adalah anak zina dan tidak mengakui kerasulannya. Maka Islam tengah-tengah. Dan Allah murka ketika dikatakan Allah punya anak itu. Apa yang dikatakan Allah dalam surat Maryam ayat 90-91? Takadus samawatu yatafattarna minhu. Hampir-hampir langit terpecah. Watan syakul ardu. Dan hampir-hampir bumi terbelah. Terus apa? Watakhirul jibalu hadda. Dan hampir-hampir gunung itu jatuh rontok berantakan. Anda'u lirrahmani walada. Ketika mereka mendakwakan bahwa Nabi Isa punya anak. Ketika Allah punya anak, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Itu artinya sudah mulai gak konsentrasi saya. Itu ya, jadi kita harus ngertilah batas-batas apa? Toleransi. Toleransi itu jangan diomongkan pasti itu. Cuman dalam urusan akidah, agama tidak boleh dicampur aduk. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Insyaallah pada pertemuan akan datang akan kita jelaskan tentang Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Bagaimana Rasulullah membawa pasukan membebaskan kota Makkah dari pusat kesyirikan. Maka setelah menaklukkan kota Makkah, berhala-berhala yang ada di Ka'bah disingkirkan semuanya. Ya, berhala-berhala dipecahi semuanya, kemudian Bilal disuruh apa? Adzan. Dan bagaimana peristiwa-peristiwa yang menyertai apa namanya? Fathu Makkah besok akan kita terangkan insyaallah. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan? Monggo. Dengan apa? Busra. Dulu pernah Rasulullah mengirim surat yang disobek-sobek itu di mana? Yang pertama. Yang kedua yang disampaikan berkaitan dengan cara-cara yang ada dalam Al-Quran. Yeah. Pertama Rasulullah pernah mengirim surat, kemudian suratnya disobek-sobek, dirobek-robek. Itu waktu dikirim kemana? Jawabannya dikirim ke Persia. Dikirim ke Raja Kisra. Tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad ila azimi Kisra. Dari Muhammad untuk pembesar Kisra, pembesar Persia. Langsung disobek. Krek, krek, krek, krek. Abdi kataba ismi. Kataba ismahu qabla ismi. Budakku, hamba sahayaku berani menulis namanya sebelum namaku. Kan min Muhammad, dari Muhammad ila azimi Faris, ila Kisra. Dari Muhammad kepada Kisra. Berarti siapa yang didahulukan? Rasulullah kan? Maka marah dia dan mengatakan karena orang Arab dulu kan dianggap pinggiran dulu zaman itu. Orang Arab enggak dianggap. Makanya budakku berani, rakyatku berani menulis namanya sebelum namaku disobek. Berbeda dengan Heraklius. Heraklius kan iman, kemarin kan hatinya kan tahu sebenarnya. Tapi karena takut kekuasaannya hilang, enggak berani. Tapi suratnya nabi enggak disobek, dimuliakan. Bahkan ngerti kalau dia itu nabi. Bahkan Heraklius mengatakan, seandainya yang mengatakan dirinya rasul itu ada di hadapanku, niscaya aku akan apa? Cuci kakinya. Karena aku basuh kakinya. Rasulullah pernah mengirimi surat Raja Mukaukis. Suratnya nabi ditaruh bagus, dimuliakan suratnya nabi. Bahkan nabi mengirim, dikirimi apa? Dikirimi wanita Maria Al-Qibtiyah, dikirimi dul-dul ya kan, dan seterusnya. Karena suratnya Rasulullah disobek itu, Rasulullah berdoa, Allahumma mazzik mulkahum, ya Allah robek-robeklah kerajaannya. Paham? Langsung malam itu terjadi kudeta berdarah di tanah Persia. Raja yang nyobek-nyobek itu dibunuh anaknya sendiri karena doanya Rasulullah tadi itu. Oke, terus pertanyaan kedua tadi tentang Rasulullah SAW, Nabi Isa bisa ngomong ketika bayi. Itu Al-Quran apa hadis? Ya, Al-Quran ya. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Surat Al-Imran. Iya kan? Saya enggak bawa Al-Quran ya, ada berapa itu. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Wahai Maryam, Allah akan memberikan kepadamu anak yang akan menjadi nabi dan dia akan bisa ngomong ketika dia masih apa? Balita. Dan bayi yang bisa ngomong ada berapa? Hah? Bayi yang bisa ngomong lho, nak piro? Ini kok gak nyala sih? Smart. Kayaknya saya disuruh berhenti nih kayaknya. Tes. Alhamdulillah. Bayi yang bisa ngomong ada berapa? La yatakallamu fil mahdi illa thalatha. Tidak bisa ngomong di buaian ketika bayi kecuali tiga. Hadisnya tiga, tapi ada lagi satu terpisah dari hadis ini, jadi berapa? Empat, untung gue kok ketipu ente ini. Tiga satu hadis, tapi ada hadis satu lagi yang apa? Terpisah, tiga ini adalah satu, Nabi Isa, dua, bayi dalam kisah Juraij. Ojo ngomong, Juraij yang di sana, doa kok aku ceritain. Yang penting Juraij tahu kan? Yang ketiga, seorang bayi yang disusui oleh ibunya, terus setelah itu ada seorang bangsawan bawa kereta gagah perkasa gede mewah. Terus orang ini ngomong, ibunya ngomong, ya Allah jadikan anakku seperti apa? Bangsawan ini. Tiba-tiba itu bayinya ninggalkan teteknya, ninggalkan susunya ibunya, kemudian menghadap ke ibunya dan dia berdoa, ya Allah jangan jadikan aku seperti dia. Tuh kaget ibu, kok ngomong bayiku ini? Marau datang berikutnya budak dipecuti. Sarokti zanaiti, kamu mencuri, kamu berzina, ditendangi, dipecuti sama majikannya. Terus, kamu mencuri, kamu berzina, diseret-seret begitu. Terus perempuan ini ngomong, ya Allah, jangan kau jadikan anakku seperti orang ini, berzina, mencuri. Tiba-tiba bayi itu meninggalkan susu ibunya, kemudian mengatakan, ya, teteannya ibunya, kemudian dia mengatakan, ya Allah, jadikan aku seperti dia. Kaget ibunya, wah, mesti dongak napi-api, gak gelem. Itu kan jadi wong enak gak gelem ono pencuri malah pengin jadi pencuri apa sih awakmu iki. Akhirnya bayi ini ngomong piye? Adapun yang pertama dia adalah apa? Orang sombong, orang yang jumawa, aku enggak mau. Adapun yang kedua itu orang baik-baik dituduh mencuri, dituduh berzina. Itu artinya jangan melihat orang dari apa? Covernya. Betul apa enggak? Innallaha la yanduru ila suwarikum wala amwalikum walakinna yanduru ila qulubikum wa amalikum. Jangan lihat wajahnya manusia, hartanya manusia. Allah tidak melihat hartanya manusia, wajahnya manusia, tapi yang dilihat Allah adalah hatinya, kemudian baru amalannya. Nah, itu berarti ada tiga. Ada lagi tambahan satu lagi, yaitu kisah Ashabul Ukhdud. Ini juga panjang ceritanya. Gimana cerita Ashabul Ukhdud ini? Ashabul Ukhdud ini ceritanya singkatnya, dulu di Yaman itu ada raja zalim. Di Yaman ada raja zalim. Semua kalau enggak iman sama dirinya, enggak mau nyembah dirinya, dia apa? Dimasukkan ke parit yang menyala-nyala apinya. Paham? Pada waktu penduduk Yaman, karena ada kisah Hulam, itu ceritanya ada di tafsir surat والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود يعني قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. Anda lihat tafsirnya itu ada ceritanya Ashabul apa? Ukhdud. Panjang ceritanya itu. Intinya itu orang Yaman itu beriman kepada Allah. Rajanya murka. Maka raja menyuruh prajuritnya membuat parit besar diisi dengan api-api yang menyala. Antri ini, antri. Kamu iman enggak sama agamamu, sama Allahmu itu, dan kamu enggak mau iman sama aku. Dia, aku beriman kepada Allah. Camplong no. Menyala-nyala, Pak. Ganti dia. Iman enggak kamu sama aku? Lah, aku iman sama Allah. Camplong no, dibakar. Terus antri sampai terakhir ada seorang ibu membawa balita. Ibu membawa bocah kecil. Ditanya, kamu iman enggak sama aku atau sama Tuhanmu itu? Saya iman sama Allah. Tapi dia itu mau murtad karena enggak tega sama anaknya. Kereta cemplung anakku mati. Terbawa apa? Bukan murtad. Tapi dia itu kasihan sama siapa? Anaknya musuh anakku ngene angkat mati saanoi. Dia itu mau ngomong terpaksa gitu loh. Mau ngomong, iya aku iman kepada kamu, enggak iman sama Allah. Hampir ngomong gitu. Dia itu maju mundur karena enggak tega lihat anaknya, bukan karena dirinya, enggak tega sama anaknya itu. Dan seandainya itu pura-pura murtad boleh enggak? Boleh. Seperti kisahnya siapa? Hah? Amr bin Yasir, maju mundur. Amr bin Yasir, dia maju mundur. Ketika lihat ibunya maju mundur, bayi ini ngomong. Ya umma isbiri fa innaki alal haq. Wahai ibunda, sabarlah, kau itu di atas kebenaran. Langsung dia terjun ke situ. Yaitu empat bayi yang bisa ngomong. Begitu ya. Jadi pertanyaan, apakah mukjizat Nabi Isa bisa bicara itu di hadis? Di Quran juga, mungkin di hadis juga, tapi yang jelas di Quran. Ya, wa yukallimun nasa fil mahdi wa ka. Enggak ada yang bawa Quran dah. Saya enggak bawa HP ini. Supaya tahu ayatnya maksud saya begitu. Ya. Mana Qurannya? Nah, ada yang bawa nusuk kalau Quran? Oh, enggak ada, jangan dipaksa lah. Ya. Ceritanya Ali Imran itu loh. Jadi istrinya Imran itu nazar. Kalau anakku ini nanti laki-laki, ya Allah, aku jadikan dia pengabdi, pelayan bagi Baitul Maqdis. Ternyata yang lahir itu perempuan. Sedih istrinya Imran ini. Rabbi inni wada'tuha unsa wa laysa dzakaruka al-unsa. Ya Allah, aku lahiran anak perempuan. Padahal cita-cita aku anakku laki-laki, pendekar, akan mengayomi dan menjadi pengawalnya Baitul Maqdis. Begitu ceritanya. Kemudian dikasih Maryam. Inni sammaytuha Maryam wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku kasih nama anak ini Maryam. Aku memohon kepadamu perlindungan untuknya dan anak keturunannya. Maka dalam riwayat, bayi di seluruh dunia atau bayi itu nangis semuanya kecuali dua bayi yang enggak nangis. Maryam sama Yesus, sama Isa alaihissalam. Karena didoakan sama neneknya itu. Ya, punya anak. Maryam ini yatim. Ini dilanjutkan apa sudah? Sudah kayaknya. Maryam ini anak yatim. Diasuh Nabi Zakaria. Lah Nabi Zakaria itu apanya Maryam? Maryam punya saudari. Saudarinya Maryam nikah sama Zakaria. Nabi Zakaria punya anak sama Yahya. Punya anak namanya Yahya. Dari Nabi Yahya sama Nabi Isa, ini sepupu ketemu sepupu. Bibik-bibik punya anak begitu. Ya. Terus dipelihara sama Zakaria. Setiap Zakaria masuk ke ruangannya Maryam, mihrabnya Maryam, di situ ada makanan musim panas di waktu musim dingin. Ada buah-buahan musim panas di waktu musim dingin dan ada buah-buahan musim dingin di waktu panas. Heran. Ibaratnya enggak waktunya mangga, ada mangga di situ. Paham enggak? Gak ada waktunya durian, tapi ada durian misalnya kalau di Indonesia. Kaget, ya Maryam dari mana ini? Kata Maryam, dari Allah. Makanya sebagian ulama mengatakan Maryam ini nabi. Karena banyak-banyak ayat yang menunjukkan Allah berkata ke Maryam. Bahkan Allah mengutus siapa? Jibril. Masih ingat gak Maryam ada di pangkal pohon? Terus ya wahai Maryam goyang enggak? Lah siapa sih nyuruh iku kalau enggak malaikat? Maka sebagian ulama mengatakan Maryam itu apa? Nabi, tapi pendapat yang rajih bukan nabi. Nah, itu masih panjang ceritanya, wallahu a'lam. Ada pertanyaan lagi? Mihrabnya Maryam ada di Baitul Maqdis. Waktu saya ke Masjidil Aqsa ditunjukkan sama gaitnya. Ini dulu mihrabnya Maryam. Ini tempatnya Maryam menyendiri terus datang rezeki berupa makanan itu. Kata gaitnya, ini mihrabnya Maryam. Ini tempatnya Nabi Yahya ketika berdoa, hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Nabi Zakaria itu kan sudah syebeh, rambutnya sudah putih, enggak punya anak. Kan gitu kan? Berdoa di mihrabnya itu. Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka roh innak. Minta. Makanya kata gaitnya, kalau belum punya anak doa di sini. Dulu Nabi siapa? Zakaria sampai putih belum punya anak doa di situ. Nah, tapi itu enggak ada dalilnya dalam artian ini tempatnya enggak ada. Orang ngomong gitu, saya sampaikan ke jamaah saya, benar mihrabnya Maryam ada di komplek ini. Benar. Nabi Yahya dan Nabi Zakaria dulu berdoa di komplek ini. Tapi tempatnya A ini, B ini enggak ada dalil. Antum paham maksudnya? Tapi enggak akan keluar dari area itu. Di situ itu pasti, cuma di pojok sono enggak ada dalil. Paham ya? Maka kita yakini di area Masjidil Aqsa. Di mananya wallahu alam. Bisa tapi kita enggak boleh mendustakan. Bisa jadi itu apa? Benar. Ya jangan dipercaya, jangan didustakan. Wis pokoknya daerah kuno ngono ae. Wallahu alam iso. Sambun. Ada lagi? yang sudah boleh. Mengenai Raja Tiberius kan berani untuk beriman. Bagaimana dengan pas waktu mereka pasukan untuk perang berkhianat itu? Kita tidak bisa juga mengatakan Heraklius beriman ya, karena buktinya dia tidak beriman. Karena kita kan menghukum sesuatu dari dohirnya. Cuma memang sebenarnya lihat dari indikasi-indikasi hadis yang kemarin kita jelaskan ada iman itu sebenarnya. Tapi kita pastikan dia Muslim nggak boleh, buktinya dia nggak Islam kok, kan gitu kan? Ya dia, kita kan mungkin sesuatu berdasarkan apa dohirnya. Terus kedua, kenapa kok dia membackup kan gitu kan? Banyak alasan. Karena raja itu nggak hanya raja, di sana ada penasehat, ada panglima, ada militer, jadi tidak seperti itu. Wallahu a'lam. Yang lain, contoh. Berkaitan dengan mihrab, bolehkah kita mengambil sunnah dari situ untuk menjadikan sebagian tempat untuk mihrab? Misalkan sebagian rumah itu difokuskan untuk ibadah tanpa ada urusan duniawi sama sekali di sebagian tempat. Ya musyallah itu namanya enggak apa-apa. Misalnya ada tamu, iya kan? Ada tamu, ada pengen sholat sunnah, enggak apa-apa. Kalau sekedar itu doang, urusan bukan sesuatu yang terlarang ya. Enggak apa-apa kan? Misalnya menyediakan rumah itu, ada ruangan khusus bagi mungkin ada tamu, ada kita pengen sholat di situ, kasih sajadah, kasih. Boleh apa enggak? Wallah enggak apa-apa insyaallah. Wallahu a'lam. Enggak masalah insyaallah. Cukup ya? Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.